dan kami mohon kepada Engkau lezatnya memandang wajah-Mu dan rindu untuk bertemu dengan-Mu, tidak di dalam keadaan yang susah membahayakan ataupun tidak dalam keadaan ujian yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai pemberi hidayah yang diberikan petunjuk oleh Engkau. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 261 dan disambungkan dengan 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir sebutir benih 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Al-Baqarah 261 sampai 262. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله. Ini merupakan anjuran yang agung dari Allah terhadap hamba-hambanya untuk menafkahkan harta mereka di jalannya, yaitu jalan yang menyampaikannya kepadanya. وهو طريقه الموصل إليه. Di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya untuk bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah di sini, di jalan Allah di sini, maksudnya adalah semua yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Makanya kemudian penulis mengatakan, فَيَدْخُلُ فِي هَذَا إِنْفَقْهُ فِي تَرْقِيَةِ الْعُلُمِ النَّافِعَةِ. Termasuk dalam hal ini, yaitu dalam menafkahkan harta, mensedekahkan harta di jalan Allah, adalah menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti misalkan menuntut ilmu, pergi ke sebuah tempat, itu membutuhkan harta untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk transportasi. Ini untuk ilmu yang bermanfaat. Atau seperti misalkan menyediakan bangunan untuk proses belajar mengajar di dalamnya. itu juga termasuk mensedekahkan harta dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian penulis mengatakan, wa fil isti'dadil jihad fi sabilillah, dalam mengadakan persiapan berjihad di jalannya. Ini juga termasuk mensedekahkan harta di jalan Allah, yaitu persiapan untuk berjihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah memerlukan harta. Makanya di dalam sejarah Nabi pada malam Rabu nanti malam, salah satu pembahasan adalah ada namanya kejadian Jaisul Usrah, pasukan di masa sulit. Nabi Muhammad SAW termenung sedih karena waktu itu di Madinah paceklik, kemarau, kesulitan harta. Makanya disebut dengan pasukan di masa sulit, Jaisul Usrah, bukan Usrah. Kalau pakai Hamzah itu menjadi pasukan keluarga. Ini Jaisul Usrah, dari kata-kata inna ma'al usri yusra, usr, kesulitan, pasukan di masa sulit. Termasuk di bersedekah atau menjalankan harta di jalan Allah adalah bersedekah di jalan Allah fi sabilillah. Fi sabilillah. Ada faedah menarik di sini tentang kata-kata fi sabilillah. Saya dapatkan faedah ini dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Kata-kata fi sabilillah, jihad itu adalah fi sabilillah. Jihad adalah fi sabilillah. Dan kalau kita perhatikan ayat yang berkaitan tentang zakat, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil fariidatan minallah. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan kepada 8 golongan manusia. Fakir, miskin, amil zakat, orang yang terlilit hutang, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, seorang yang mu'allaf hatinya, kemudian seorang yang kehabisan bekal, kemudian seorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kata-kata jihad ini, ketika haji jihad, maka beliau mengatakan sebagian ulama memperbolehkan untuk memberikan zakat kepada orang yang ingin berhaji dan belum ataupun kurang dari hartanya atau kurang dari bekalnya. Karena zakat, karena haji adalah jihad. Jadi itu faedahnya. Faedahnya adalah berdasarkan hal ini, maka boleh memberikan harta zakat kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji jika kurang harta untuk berhajinya. Ini sebagian pendapat ulama seperti itu. Yang jelas para ikhwah dirahmati oleh Allah, saya menyinggung itu karena di sini berkaitan dengan jihad di jalan Allah. Secara umum berjihad di jalan Allah dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi 3 bagian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi jihad di jalan Allah 3 bagian. Yang pertama, berjihad dengan mengangkat senjata. Ini secara umum. Dan itu banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Yang kedua, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad di dalam jalan kami. Apa maksud di dalam jalan kami? Maksudnya adalah dengan hawa nafsunya. Maksudnya dengan hawa nafsunya. Berjihad melawan hawa nafsu sehingga tidak mengikuti hawa nafsu yang buruk. Yang ketiga, itu berjihad dengan mengerjakan amal-amal saleh. Berjihad dengan mengerjakan amal-amal saleh. Ini tiga macam jihad fi sabilillah, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah mencakup tiga macam ini. Mencakup tiga macam ini. Kita lanjutkan. Maka kemudian penulis mengatakan mungkin bisa dirubah apa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu berjihad mengangkat senjata. Yang kedua berjihad apa tadi? Melawan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu berjihad untuk mengerjakan kebaikan. Nah, itu dirubah. Yang ketiga yaitu berjihad dengan berdebat, menjelaskan hal yang ma'ruf dan meninggalkan hal yang mungkar. Berjihad untuk dengan berdebat terhadap orang-orang yang menentang agama Islam. Baik. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم. Dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka. وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. Dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin. Ini pun disebut dengan menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yali dzalika al-infaq 'ala al-muhtajin wal fuqara'i wal masakin. Dan kemudian disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, kemudian orang fakir miskin, ya, orang yang membutuhkan. Jadi penulis di sini menyebutkan beberapa cara untuk menjalankan harta di jalan Allah. Beliau mengatakan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mempersiapkan tentaranya dan membekali mereka. Kemudian juga untuk ilmu yang bermanfaat. Untuk ilmu yang bermanfaat. Ini juga termasuk menjalankan harta di jalan Allah. Kemudian juga yang sudah kita baca barusan, yaitu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial. Seperti memberikan makan, minum, pakaian, sandang, pangan kepada orang fakir miskin. Nah, kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ فَيَكُونُ فِي النَّفَقَةِ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ. Dan kemungkinan saja dua cara itu dapat disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan sekaligus bakti sosial dan ketaatan. Apa maksudnya? Ketika kita ingin menjalankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa terjadi dua-duanya. Kita memberikan sandang, sandang itu apa? Pakaian, ya. Ya, kita memberikan sandang, pangan kepada orang fakir miskin dan juga memberikan uang yang lain untuk mereka bisa beribadah kepada Allah. Ya. Seperti berhaji, seperti berzakat, berpuasa, agar mereka bisa ibadah kepada Allah. Jadi dua-dua dia dapat. Dua-dua dia dapat. Makanya setelah itu Allah berfirman, penulis mengatakan, فَهَذِهِ النَّفَقَاتُ مُضَاعَفَةٌ هَذِهِ الْمُضَاعَفَةُ بِسَبْعِ مِئَةِ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. Penulis mengatakan, nafkah-nafkah seperti ini akan dilipat gandakan. Pertanyaannya, kenapa dilipat gandakan pahalanya, Pak? Kenapa? Karena tadi barusan saya jelaskan, dia bisa berfungsi berapa? Dua, bisa berfungsi satu, bisa berfungsi dua. Yang pertama fungsinya untuk apa? Untuk makan, minum, kemudian pakaian. Pada saat yang lain fungsinya untuk apa? Beribadah. Makanya dia mendapatkan pahala berlipat-lipat juga. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena itu Allah berfirman, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Wa dzalika bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiq minal iman wal ikhlasit tam wa fi thamarati nafaqatihi wa naf'iha. Nah, ini perhatikan. Itu tertentu, itu tentunya sesuai dengan apa yang ada dalam hati orang yang berinfak tersebut, dari keimanan dan keikhlasan yang tulus, dan juga sesuai dengan kebaikan dan manfaat yang dihasilkan dari infaknya tersebut. Ya, pelipatan pahala sesuai dengan apa? Sudah barusan kita baca, itu tentunya sesuai dengan itu tentunya sesuai dengan apa yang ada dalam hati orang yang berinfak tersebut, dari keimanan dan keikhlasan yang tulus. Pelipatan pahala sesuai dengan apa? Keikhlasan yang ada dalam hati. Sesuai dengan keimanan yang ada dalam hati. Tingkat keimanan dia ketika mengikhlaskan, menyerahkan harta itu, apakah dia ikhlas ataukah tidak? Ya, tingkatan pahala sesuai dengan keimanan yang ada dalam hati. Ikhlaskah, berimankah, dan juga tingkatan pahala sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dari infaknya tersebut. Manfaat yang dihasilkan dari infaknya tersebut. Dia bersedekah kepada seseorang, tapi hanya untuk makan. Yang satu bersedekah kepada seseorang untuk makan dan untuk ibadah, sama nggak pahalanya? Nggak, beda. Ya. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Beliau menjawab, anfa'ahum, yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk manusia. Sedekah juga begitu. Sedekah mana yang paling banyak pahalanya? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Beda ketika saya ngajak makan seseorang yang kaya raya, ngajak makan, dapat pahala ngasih makan. Tapi beda dengan seseorang yang saya ngajak makan orang miskin, yang kelaparan, yang dengan makan tersebut dia bisa beribadah kepada Allah. Nah, ini rahasia pelipatan pahala, ya, bisa digaris bawahi, pelipatan pahala sesuai dengan keimanan dan keikhlasan di dalam hati seseorang, dan sesuai dengan manfaat dari sedekah tersebut. Ya, sesuai dengan manfaat dari sedekah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fa inna ba'dha turqi khairat yatarattabu 'alal infaq fiha manafi'u mutasalsilatun wa masalihu mutanawwi'atun fa kana jazaa'u min jinsil 'amal. Artinya, karena beberapa jalan kebaikan dengan berinfak padanya akan mengakibatkan manfaat-manfaat yang terus-menerus dan kemaslahatan, maksudnya kepentingan yang baik, yang baik macam-macam, maka balasan itu tentunya sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak pahalanya. Makanya berhak kita ketika berinfak, bersedekah, itu melihat maslahat dan mudarat. Jangan asal keluar gitu, jangan asal mengeluarkan, tapi manfaat enggak? Manfaat lama enggak? Seperti misalkan karpet ini sudah 4 tahun, kata penghulu masjid. 4 tahun, ya. Maka selama itu dia akan dapatkan pahalanya. Selama itu dia akan dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena terus-terusan dipakai. Dipakainya bukan untuk sembarangan lagi. Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk majelis ilmu. Banyak sekali pahalanya. Ini yang dimaksud oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada paragraf terakhir dari apa yang disebutkan oleh penulis, maka perhatikan baik-baik. Ada pelajaran menarik di sini, bahwa kalau kita lihat tafsiran-tafsiran dari generasi salafus saleh tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sa'id bin Jubair mengatakan yang dimaksud di jalan Allah adalah dalam ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, Maqhul, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan al-infaq fil jihad min ribatul khail wa i'dadis silah wa ghairi dzalik. Artinya, menafkahkan harta di dalam perkara berjihad. Baik itu mempersiapkan kuda atau mempersiapkan senjata. Ini tafsiran yang kedua, yaitu tafsiran maqhul. Itu yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah. Yang pertama, menafkahkan harta dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tafsiran maqhul, menafkahkan harta di dalam jihad, khusus jihad. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah adalah berjihad dan haji. Jadi semua harta yang dinafkahkan untuk jihad dan haji, maka akan dilipatkan. Di sini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang ada para ulama. Oh Ustaz, berarti kalau begitu menurut Abdullah bin Abbas, selain harta yang digunakan untuk jihad dan haji, tidak dilipatkan menjadi 700. Begitu mafhumnya. Begitu pemahamannya. Ya, karena Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah adalah jihad dan haji. Ini para ikhwan yang dirahmati. Nah, itu tiga tafsiran. Yang pertama, Sa'id ibn Jubair mengatakan yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah adalah apa? Di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan kepada Allah, seperti sedekah, seperti ketaatan kepada Allah lainnya, seperti menafkahi orang yang sedang kesulitan dalam ibadah, itu ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tafsiran maqhul, apa tadi? Yaitu mempersiapkan jihad, senjata, kemudian alat transportasi, kuda. Yang ketiga, tafsiran Abdullah bin Abbas, apa? Jihad dan haji. Ya, jihad dan haji. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menafkahkan, melipatkan pahala ganjaran dari orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 700 lipat. Ya, sampai 700 lipat. Ada cerita menarik disebutkan dalam tafsir Imam Katsir. Sekarang saya mencoba menggabungkan tafsir. Cerita menarik dalam tafsir Imam Katsir rahimahullahu taala dari Iyad ibn Ghatif. Iyad bercerita, kami pernah memasuki atau menjenguk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika itu beliau sakit. Dan istrinya yang bernama Tuhaifah sedang duduk menemani beliau di sisi kepala Abu Ubaidah. Kemudian Ayyub mengatakan, wahai Abu Ubaidah, bagaimana kabarmu? Kemudian sang istri mengatakan, demi Allah, dia telah tidur mendapatkan penyakit dalam keadaan penuh dengan pahala. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, ma bittu bi ajrin, demi Allah, aku tidak mendapatkan pahala, cuma satu pahala saja, tidak. Aku tidak mendapatkan pahala tadi malam karena sakit berbaring, tidak mendapatkan cuma satu pahala. Ya. Asalnya Abu Ubaidah bin Jarrah menghadap ke dinding, kemudian beliau palingkan wajahnya kepada orang-orang yang bertanya tersebut. Kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengatakan, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku? Kenapa aku tidak mendapatkan cuma satu pahala? Artinya banyak pahala. Kemudian para orang-orang tersebut mengatakan, apa kiranya sebabnya? Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengatakan, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fasab'umi'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan hartanya yang terlebih di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan 700 pahala. Wa man anfaqa 'ala nafsi wa ahlihi aw 'ada maridan aw amata 'adzan fal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang menafkahkan hartanya untuk keperluan dirinya, keperluan istrinya, atau siapa yang menjenguk orang yang sakit atau menghilangkan gangguan di jalanan, maka itu adalah satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Wasaumu junnah malam yukhriqha, dan puasa itu adalah benteng selama tidak dihancurkan. Wa man ibtalahu Allah fi bala'in fi jasadi fa huwa lahu hittah, dan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan penyakit di tubuhnya, maka baginya hittah, yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, makanya Abu Ubaidah bin Jarrah ketika beliau terbaring sakit keras, beliau mengatakan, aku bukan dapat cuma satu pahala, aku dapat berpahala-pahala. Berpahala-pahala. Sayangnya hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan memang hadisnya lemah. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati Allah, termasuk kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah menafkahkan orang yang menafkahkan harta, maka akan dilipatkan menjadi 700. Itu termasuk kuasa Allah dan karunia Allah. Kuasa Allah dan apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lagi yang menarik. Dan hadis ini menunjukkan karunia Allah juga, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini yang kita baca 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Rabbi zid ummati, wahai Rabbku, tambahkan untuk umatku, tambahkan untuk umatku. Kan cuma 700, ya. Cuma 700. Maka Allah minta, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta. Jadi misalkan kita bersedekah 1000, maka dikalikan 700. 700.000. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah, tambahi untuk umatku. Maka turunlah ayat, man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, yaitu menjalankan harta di jalan Allah, maka Allah akan menambahkan padanya berlipat-lipat. Nah, di sini tidak disebutkan 700. Setelah disebutkan 700, turun ayat yang kedua. Ya, dilipatkan berlipat-lipat, tanpa batas berarti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, Rabbi zid ummati, ya Allah, tambahkan untuk umatku pahala. Maka fa'anzalallah, maka turunlah ayat yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka akan diberikan tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Nah, itu cerita tambahan-tambahan pahala. Intinya orang yang bersedekah pahalanya tidak terbatas. Makanya Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya pahala. Dan Allah maha luas. Bersedekah bukan hanya 700. Tetapi tanpa batas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayat 262. Sedikit saja ayat ini. Ya. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادقة مستويفا لشروطها منتفية موانعها. Kemudian Allah juga menyebutkan ada pahala lain bagi orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalannya dengan infak yang dikeluarkan dengan syarat-syarat yang cukup dan terbebas dari segala penghalang. Ingat, infak akan berpahala apabila mengumpulkan syarat dan apabila terbebas dari segala penghalang. Penghalang mendapatkan pahala. Saya ulangi, infak akan berpahala tatkala apa? Terkumpul syarat. Yang kedua apa? Terbebas dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan pahala. Nah, kemudian maka Allah maka penulis mengatakan fala yattabi'unal munfaqa munfiqa alaihi mannan minhum alaihi wa ta'dadan lin ni'am wa adhiyatan lahu qawliyatan aw fi'liyatan. Maka orang yang berinfak itu tidak boleh mengiri infaknya dengan menyebut-nyebutnya dan menghitung-hitung kebaikannya, serta tidak menyakiti perasaan si penerima dengan perkataan maupun perbuatan. Ada dua syarat dan dua hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan pahala. Yang pertama, manan, menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua, adzan, menghina orang yang diberi. Ini dua sifat ini berkaitan, pasti. Dua sifat ini berkaitan. Yang pertama, nyebut-nyebut pemberian. Itu tentunya akan apa? Menyakiti orang yang dikasihi. Dikasih nafkah, dikasih sedekah. Pasti menyakiti. Ya, makanya ini dua syarat harus terkumpul dalam diri orang yang bersedekah, tidak boleh tidak, agar dapat pahala. Dan ini dua hal juga, dua sifat yang harus terbebas dari seorang yang bersedekah, karena ini penghalang pahala. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis. Kemudian lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka itu memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Kalau sudah terlepas dari dua ini, ya, menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti orang yang diberi dengan perbuatan ataupun ucapan, maka bagi mereka pahala dari Rabb mereka. Bihasbi ma ya'lamuhu minhum wa bihasbi nafaqatihim wa naf'iha wa bifadlihi alladhi la tanaluhu wa la tasilu ilaihi sadaqatuhum. Artinya, sesuai dengan apa yang dia ketahui dari mereka. Allah mengetahui niat mereka. Dan sesuai dengan kadar infak-infak mereka, berapa banyak infaknya dan manfaatnya, dan tentu saja karunia yang tidak akan diperoleh dan tidak akan digapai oleh nafkah-nafkah tersebut. Apa ganjarannya? Lahum la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ganjarannya. Orang yang bersedekah di samping dia diluaskan pahalanya seluas-luas mungkin, bukan hanya 700 tetapi seluas-luas mungkin, maka dia mendapatkan apa? Juga mendapatkan apa? Tidak ada rasa takut, rasa sedih, tidak ada rasa khawatir dan rasa sedih. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud tidak ada rasa sedih, kemudian tidak ada rasa takut dulu, kemudian rasa sedih. Rasa takut ini disebutkan oleh penulis فَنَفَا عَنْهُمُ الْمَكْرُهُ الْمَاضِي بِنَفِي الْحُزْنِ وَالْمُسْتَقْبَلِ بِنَفِي الْخَوْفِ عَلَيْهِمْ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْمَحْبُوبُ وَانْدَفَ عَنْهُ الْمَكْرُهُ. Allah menjauhkan dari mereka perkara yang dibenci, yang telah berlalu dengan menghilangkan dari mereka kesedihan, dan yang akan datang dengan menghilangkan khawatiran dari mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang dicintai dan dijauhkan dari apa yang dibenci. Para ikhwah, ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ini sering kita dapat di dalam Al-Quran. Tidak ada rasa takut, khawatir atas mereka. Dan tidak ada rasa sedih. Para ulama mengatakan, sebagaimana Syekh di sini mengatakan, bahwa yang dimaksud tidak ada rasa takut, khawatir adalah untuk menghadapi kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dan tidak ada rasa sedih adalah apa? Untuk karena meninggalkan keluarga. Enggak sedih mereka. Itu kaedah yang harus kita pegang. Setiap ada ayat yang berbunyi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun artinya tidak ada rasa takut. Takut untuk apa? Kehidupan yang setelah kematian. Wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Sedih kenapa? Karena meninggalkan anak dan istri. Tidak ada rasa sedih. Kenapa demikian? Karena mereka telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya dari kehidupan-kehidupan yang ada di surga. Itu kaidah di dalam rasa, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Saya ingin mengulangi. Siapa yang bisa mengulangi? Apa maksud tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih? Sering ayat ini dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, apa maksudnya? Tidak takut untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Yaitu kehidupan mana itu? Kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, tidak bersedih karena meninggalkan anak istrinya. Itu kaidah, Pak. Antum akan banyak, saya di sini dapat 6 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 262, Al-A'raf 49, Yunus 462, An-Nur 55, Ar-Rum 24, Az-Zukhruf 68. 6 ayat menyebutkan itu semua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, semuanya maksudnya apa? Tidak takut menghadapi kehidupan yang akan datang setelah kematian dan tidak sedih meninggalkan anak istri. Kenapa enggak sedih ninggalin anak istri? Karena karena yang jaga siapa? Allah Ta'ala. Dan itulah keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah keutamaan membebaskan hutang kaum muslimin mengingat hal tersebut lumayan berat untuk jiwa? Pertanyaannya apa? Oh, apakah keutamaan? Keutamaannya banyak. Keutamaannya diantaranya hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun min bani Israil yudayyinun nas. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana." Artinya, ada seorang dari Bani Israel, kaya raya, sering menghutangi manusia. Apabila dia melihat orang yang sulit bayar hutang kepadanya, dia bebaskan hutang orang tersebut. Dan dia berkata kepada para pekerjanya, "Si fulan, biarkan, kita maafkan saja. Semoga Allah memaafkan kita." Kata Rasulullah SAW, "Fatajawazallahu anhu." Dan akhirnya Allah memaafkan orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa keutamaan orang yang membebaskan hutang orang lain atau melunasi hutang orang lain, dia akan mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang melunasi hutang orang lain. Hutang itu kan menyempitkan hati, Pak. Betul? Menyempitkan perasaan. Malu di siang hari dan gelisah di malam hari. Terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Itu hutang. Kenapa terhina? Karena enggak mau ketemu dengan orang tersebut. Kenapa kada datang ke masjid Imam Syafi'i mengaji? Ada haji pulan. Aku berhutang kan sidin. Ya. Kenapa tidak kumpul ini, tidak kumpul itu? Ada haji pulan. Aku berhutang kan sidin. Terhina. Kalau yang berhutang, yang menghutangi itu ngangkat suara di hadapan orang yang berhutang, kita tidak bisa menyalahkannya. Sebagaimana terjadi zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat mengangkat suara di hadapan Rasul. "Ya Rasulullah, aqdin. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu." Para sahabat marah. Kata Rasulullah SAW, "Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqana." Biarkan dia. Orang yang punya hak berhak untuk memperlakukan seperti itu. Maka orang yang punya hutang itu sempit dadanya, pikiran, bangun tidur, aduh belum bayar hutang, bangun tidur lagi belum bayar hutang lagi, tuh sempit hatinya, betul itu. Nah, ketika datang ada orang yang melunaskan hutangnya, maka lapang hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan kesulitan seseorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan melapangkan kesulitan orang tersebut dari kesulitan-kesulitan akhirat. Ini keutamaan orang yang melapangkan kesulitan seseorang. Dan tentunya Pak, kesulitan dunia dibanding dengan kesulitan akhirat lebih sulit mana? Hah? Akhirat. Sudah pernah merasakan dia? Sulit, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Hisab sulit, berjalan di atas sirat sulit, ditimbang sulit, mendapatkan buku catatan amal sulit, di padang mahsyar sulit. Sulit semuanya. Ya, maka orang tersebut tak kalah melapangkan. Bahkan kadang-kadang mungkin dia cuma ngasih berapa sih lunas hutangnya. Itu luar biasa. Ada sebagian orang kadang-kadang terlalu berhitung banar. Hutang 10 ribu dikisahkan satu pasar. Berhitung banar. Coba misalkan ya, perbandingannya gini. Kita punya uang ada 100%. Kita punya uang 90%. 10% lawan orang. Kenapa 10% ini tidak kita bebaskan? Yang kita dapat ganjarannya yang tadi. Toh kita masih punya 90%. Ya kan? Pernah datang orang, dan mungkin Bapak pernah dengar cerita saya ini. Pernah datang orang di Lombok, di rumah mertua indah saya. Orang mengatakan, "Ustaz, saya ingin bicara empat mata." "Oh silahkan Pak. Bolehkah saya nagih hutang?" "Oh boleh, itu hak Bapak." Saya tahu orang ini orang kaya. Orang ini jualan minyak di samping jalan. Punya apa? Punya SPBU. Bukan gaji majet tapi ya, yang datang. Tapi orang di Lombok. Saya tahu dia jualan minyak samping jalan. Maka, "Pak," saya bilang. Saya mulai kompor-komporin orang ini. "Pak, Bapak, kalau menagih itu hak Bapak. Tapi mengundur tagihan atau bahkan membebaskan hutang orang tersebut itu lebih utama." "Iya Ustaz, saya sebenarnya ingin membebaskan. Apalagi yang berhutang itu keluarga." "Apalagi Pak?" "Coba sekarang saya katakan, Bapak, hutang dia berapa?" "10 juta. Tidak ada apa-apanya dibandingkan milik Bapak. Bapak punya ratusan juta. Bahkan kalau seandainya hutangnya 50 juta, enggak ada apa-apa, Pak. Bapak miliki MM-an." "Iya juga, Ustaz. Cuma hutangnya lumayan besar." "Berapa, Pak?" "2 miliar. Saya yang asalnya bersandar, "Sebentar ya, Pak. Kalau saya jadi Bapak, saya pun akan berpikir panjang juga. 2 miliar. Maka akhirnya saya katakan, "Bapak istikharah kepada Allah dan ingat janji yang Allah janjikan di surga." Akhirnya suatu hari saya ketemu beliau di rumah makan. Kemudian beliau langsung saya kejar. "Gimana Pak? Apa keputusan Allah Subhanahu wa taala yang Bapak pilih?" "Saya relakan itu untuk Allah di surga kelak." 2 miliar. Dia punya ratusan, dia mungkin punya triliunan. Cuma sulit. Kenapa? Karena kita masih beranggapan bahwa itulah harta kita. Padahal harta yang sebenarnya yang kita jalankan di jalan Allah. Silahkan bikin perbandingan prosentasi. Bukan untuk membanggakan. Tetapi agar kita tahu kedudukan kita. Saya di dunia punya sekian rumah, mobil, harta, tabungan, ini emas, perak. Hitung. Di akhirat sudah punyakah rumah? Sudah bangun masjid belum? Sudah punyakah alat transportasi? Sudah punyakah harta, emas, perak? Sudah punyakah yang lain-lain? Dan yakini baik-baik, yang kita simpan di dunia itu bukan milik kita, tetapi itu adalah harta yang kita akan wariskan kepada orang lain, bukan atas nama kita. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang menafkahkan hartanya, dia tidak akan rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian, dan tidak sedih khawatir meninggalkan anak istri. Kenapa? Karena semuanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sedikit tentang hutang. Saya punya buku judulnya Terhina Karena Hutang, dan juga ada akan keluar juga adab-adab atau indahnya menghutangi orang lain. Indah menghutangi orang lain itu. Menghutangi saja indah, apalagi sampai membebaskan hutang orang lain. Salah satu keindahan menghutangi orang lain, selama hutang tidak dibayar, selama itu dikatakan kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan itu dianggap sedekah. Saya tantang yang hadir di sini, setiap hari bersedekah 1 juta, tidak ada. 500 ribu, tidak ada. 100 ribu sedikit mungkin. Ya, setiap hari ada. Siapa mereka? Orang-orang yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Dan kalau hutang itu kan ada batas waktu, ada jatuh tempo. Kalau jatuh temponya, selama belum jatuh tempo, berarti dia seperti bersedekah, seperti yang dia hutangkan kepada orang lain. Kalau sudah jatuh temponya, belum dibayar juga, berarti dia dilipatkan sedekahnya sebanyak yang dia sedekahkan kepada orang tersebut. Ada orang, Ustaz, kalau gitu kita pilih mana ya Ustaz? Kita tunggu dia bayar sedekah atau kita bebaskan? Nah, pian pilih mana? Ngerancak menghutangi orang, Kang Majid, pilih mana? Pian nunggu orang itu mau bayar atau pian bebaskan sekalian? Bebaskan. Kenapa? Melapahi menagih. Pemikiran yang sangat ringan. Betul itu. Melapahi menagih. Nagih, kesal pada dapat. Bebas aja. Kita sudah memiliki 90%. Ada harta yang kita miliki. Ada yang lebih utama. Kalau kita katakan tadi, yang membebaskan hutang orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan yang menunggu orang bayar, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Kalau belum jatuh tempo, 1 sedekah. Kalau setelah jatuh tempo masih ditunggu, 2 kali lipat sedekah. Tetapi belum dijamin dimaafkan. Pilih mana, Pian? Bebaskan. Biasanya yang lakas beban dia dibebaskan yang banyak hutangnya. Yang menghutangi kena dulu katanya. Belum pernah kajian seperti ini. Kemudian banyak waktu itu setelah kajian, waktu itu di Masjid Al-Barakah Raja. Setelah kajian banyak SMS datang, Ustaz, alhamdulillah saya dibebaskan hutang. Maka saya tunggu juga, mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Banyak yang ngirim SMS kepada saya, alhamdulillah saya dibebaskan hutang. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.